Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Rosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dan kajian dari Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bahasan tentang ayat di surat Al-Maidah ayat yang ke-32, bahasanya di antara hal yang membolehkan hukuman mati dalam Al-Qur'an adalah au fasadin fil ardi, merusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Ini maksud dengan merusak muka bumi bukan berarti artinya merusak tanah. Ini misalnya kemudian ada seorang yang ahli menggali-gali tanah kemudian dengan hal tersebut menyebabkan rusaknya rumah orang lain. Ya, meskipun itu tanpa alasan yang dibenarkan. Maka tindakan semacam ini betul merusak, akan tapi tidak menyebabkan halalnya seorang muslim. Yang dimaksud dengan merusak di muka bumi yang Allah maksudkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-32 adalah menyebarluaskan pemikiran dan akidah yang rusak. Artinya kemudian faham-faham yang terlalu jelek kesesatannya. Demikian juga termasuk dalam hal ini adalah merampok. Dan termasuk dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba. Pengedar narkoba, tarwij al-mukhattirat. Atau semacam ini, maka inilah yang tergolong merusak yang keterlaluan di muka bumi. Dan orang-orang semacam itu yang punya hak dalam hukum Islam untuk berhak dan tidaklah salah jika ditimpakan hukuman mati. Maka siapa yang melakukan merusak muka bumi dengan bentuk-bentuk semacam di atas, jadi perampok, pengedar narkoba, atau penyebar faham yang sangat keterlaluan sesatnya, ini boleh jadi dia misalnya mengaku jadi nabi palsu atau kemudian jadi Tuhan atau yang lain, maka darahnya itu sia-sia, artinya orang ya sia-sia dalam artian tidak ada diat sebagai kompensasi seandainya darahnya tertumpah. Karena darahnya adalah yang halal, ada hukuman mati untuknya karena dia tergolong sa'in fil ardi bil fasad, merusak muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-33 tentang hukuman bagi para kawanan perampok. Allah katakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya hukuman bagi para perampok yang mereka itu dinilai adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan merusak di muka bumi, maka hukumannya ada beberapa opsi. Yang pertama di hukuman mati, dibunuh, atau di hukuman mati dengan cara disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diusir, atau dibuang. Maka ada beberapa opsi hukuman dan ini tergantung tingkat kejahatannya. Maka jika kejahatannya adalah kejahatan yang besar, semisal dia merampok, membegal dalam bentuk menghilangkan nyawa, cuma sekedar menghilangkan nyawa, mau gagah-gagahan kalau dia bisa bunuh orang, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, namun jika kemudian ketika dia merampok dan merampok dan membunuh orang dan mengambil harta, maka nanti hukuman mati plus salib. Wa in kana dunaha, namun jika tidak demikian, cuma ngambil harta. Cuma ngambil harta namun tidak menghilangkan nyawa, maka potong tangan dan kaki secara bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri. Maka tangan kanan dengan kaki kiri. Namun jika cuma sekedar bikin orang ketakutan sehingga khawatir lewat di jalanan tersebut tanpa ngambil harta, tanpa membunuh orang, maka hukumannya adalah hukuman dibuang. Imma bil habsi muddatul hayah, boleh jadi dipenjara sepanjang hidup. Kama qala bidzalika, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Atau kemudian dengan tidak diperbolehkan tinggal di daerah perkotaan, sebagaimana pendapat yang lain. Laki idza kana la yudfa syarhum bitawdi minal mudun, akan tapi jika kalau kemudian tidak diperbolehkan tinggal di kota, pilih tinggal di pelosok, itu malah tetap bisa melakukan kejahatan, karena malah dapat tempat strategis untuk melakukan kejahatan, tempat-tempat yang sepi, maka hubisu ilal maut, maka boleh hukumannya adalah hukuman penjara sampai mati. Sebagaimana pendapat Hanafiyah, madhab Hanafiyah mengatakan yang dimaksud dengan diusir atau kemudian dibuang dari bumi artinya dipenjara. Jadi sini dijelaskan artinya dipenjara ya seumur hidup sampai mati. Maka itu penjelasan di surat Al-Maidah, penjelasan dari Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-33 tentang hukuman bagi para pengacau keamanan atau para perampok, tergantung bentuk kejahatannya. Ada yang kejahatan yang paling keterlaluan, ngambil harta plus bunuh orangnya. Ketika diserahkan hartanya, orangnya tetap dihabisi. Kemudian ada yang bunuh orang, hartanya tidak diambil. Ada yang kemudian ngambil hartanya dan melepas orangnya. Dan ada yang cuma sekedar sok jagoan, ingin orang ketakutan, derdek, takut dan khawatir lewat di tempat tersebut, dan dia tidak mengganggu lebih dari itu. Falhasil anna man qatala nafsan li ifsadiha, maka orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena orang tersebut merusak di muka bumi, maka dia tidak tercela. Bahkan adanya hukuman mati untuk orang yang merusak di muka bumi satu hal yang wajib. Kemudian demikian juga qatlun nafsi bin nafsi, hukuman qisas, yaitu nyawa dibayar dengan nyawa, adalah satu hukuman yang mubahun, mubah, diperbolehkan, kecuali menurut pendapat Imam Malik rahimallahu taala dan Syekh Muslim Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan fa inna qatlal ghilah wajibun fil qisas. Bahasanya siapa yang melakukan tindakan kejahatan membunuh orang lain dengan memanfaatkan kelengahan orang lain, maka wajib padanya qisas. Tidak hanya boleh qisas, namun wajib qisas. Artinya siapa yang memanfaatkan kelengahan orang lain lantas dihabisi orang tersebut, maka orang ini harus mendapatkan hukuman qisas meskipun keluarga korban memaafkan. Karena al-ghailah, karena membunuh dengan memanfaatkan kelengahan, itu adalah kejelekan dan kerusakan yang tidak mungkin seorang itu bisa selamat darinya. Maka bunuh orang tentu ada beberapa cara. Ada yang dalam tanda kutip jantan, orangnya datang. Orangnya datang, muka ketemu muka, tahu wajahnya. Tahu wajahnya. Kemudian habis itu kemudian dia bunuh sasarannya. Boleh jadi terjadi bentrok fisik terlebih dahulu, meskipun akhirnya korbannya kalah. Tapi korban bisa melawan, melakukan perlawanan yang mungkin bisa dilakukan. Ngambil batu atau ngambil apa, ada. Kemudian ada pembunuhan yang lebih jelek. pembunuhan yang pembunuhan ini pengecut. Dia tidak berani muka ketemu muka. Boleh jadi dia bertopeng, boleh jadi ini. Dan dia pun tidak berani ketemu langsung. Dia memanfaatkan kelengahan dari belakang, tiba-tiba dijerat. Dari belakang tiba-tiba ditusuk. Tidak berani datang dari depan. Maka pembunuhan jenis yang kedua, bahasa Arabnya namanya ghailah. Memanfaatkan kelengahan orang kemudian melakukan aksi pembunuhan. Nah, kalau pembunuhan demikian, cara upaya pembunuhan model demikian, secara umum korbannya tidak selamat. Secara umum korbannya tidak selamat. Kemungkinan selamatnya kecil sekali. Karena dia lengah dari belakang. Tiba-tiba dikepuk dari belakang misalnya. Tusuk dari belakang, tidak bisa ngindar. Karena memang pasti lengah. Lain hanya kalau pembunuhan model yang kedua. Muka ketemu muka. Kelahi terlebih dahulu. Boleh jadi yang mau dibunuh malah menang. Bisa bela diri. Malah mati yang malah berencana untuk membunuh. Tapi kalau pembunuhan model yang kedua, kemungkinan selamat, korban itu selamat, tipis sekali. Tipis sekali. Kemungkinan berhasilnya tindakan membunuh itu besar sekali. Boleh jadi 95% misalnya. Ya, oleh karena itu di sini tadi kita baca perkataan sejumlah ulama, Imam Malik kemudian diikuti oleh Ibnu Taimiyah, mengatakan kalau pembunuhan itu model yang kedua wajib qisas. Ya, wajib qisas. Ya, maaf dari keluarga korban itu tidak dianggap. Keluarga korbannya memaafkan, tetap harus dipenggal orang itu. Karena ini kejahatan yang besar. Model demikian, tidak ada orang yang bisa selamat secara umum. Tidak ada yang selamat dengan kejahatan pembunuhan model yang kedua. Namun kalau pembunuhannya model yang pertama, itu kisah hukumnya mubah, boleh. Tergantung keluarga korban nuntut kisah ataukah tidak. Kalau mereka tidak nuntut kisah, memaafkan, ya sudah. Tapi kalau mereka nuntut kisos, maka kisos dilaksanakan. Tapi khusus untuk pembunuhan jenis yang kedua, sebagian ulama yaitu Imam Malik, mengatakan wajib hukum kisos. Karena kejahatan yang demikian besar. Contoh pembunuhan ghailah, misalnya seorang itu mendatangi orang yang sedang tidur. Ini sasarannya sedang tidur, kemudian dibunuh. Nah, maka kalau kasus pembunuhan jenis semacam ini menurut Imam Malik, yuqtal ala kulli halin. Pelakunya harus dapat hukuman mati, apapun keadaannya, dimaafkan keluarga ataupun tidak. Meskipun keluarga korban mengatakan kami maafkan dan kami tidak minta kompensasi apapun. Ini pendapat Imam Malik, kemudian diikuti oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan Syekhul Taimiyah mengatakan bahwa qaulul haqq. Dan ini adalah pendapat yang benar. Bahasanya, jika seorang itu membunuh orang lain dengan cara ghailatan, dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak kesatria, dengan cara-cara pengecut, fala budda min qatlil qatili, maka perilaku pembunuhan itu harus mendapatkan hukuman mati, meskipun keluarga korbannya memaafkan. La khiyara li awliya'il maqtul fi dhalika. Keluarga korban itu tidak punya pilihan memaafkan. Dia mau, mereka memaafkan ataukah tidak, harus diberi hukuman mati. Kembali kepada ayat, maka kesimpulannya bahasanya Allah jelaskan dalam ayat ini, bahasanya menghilangkan satu nyawa tanpa kesalahannya karena hukuman qisas atau kerusakan di muka bumi itu seperti membunuh semua manusia, dan menyelamatkan satu nyawa seperti menyelamatkan semua manusia. Maka ini menunjukkan betapa besarnya dosa pembunuhan. Namun seandainya ada seorang yang mau menghitung berapa pembunuhan, kam kutilah berapa yang terbunuh dari manusia tanpa alasan yang benar setiap harinya, maka jawabannya tidak mampu menghitung. Korban-korban peperangan, kejahatan dari ujung dunia satu, dari timur ke barat, tidak ada yang bisa menghitung. Pemadhalika fukul nafsin tuktal, maka demikian banyaknya. Ya, setiap hari itu ada orang yang terbunuh tanpa alasan yang benar. Boleh jadi sekedar dan bukan alasan yang benar dalam aturan Islam, nyuri ayam, dibakar, mati misalnya. Itu bukan pembunuhan dengan alasan yang dibenarkan. Nah, maling cuma paling banter potong tangan, enggak sampai kemudian dibunuh atau dibunuh dengan cara yang kecil, dengan dibakar hidup-hidup misalnya. Dan satu hal yang patut diingat bahasanya, meskipun demikian keadaannya, korban pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan itu demikian banyak, namun ingat setiap nyawa yang terbunuh, maka anak Adam yang pertama, yang pertama kali ngajari membunuh orang, itu kiflun minha, dapat persenan dosanya, dapat jatah dosanya. Wa alaihi min ismihi nasib, dia dapat jatah dosa dari setiap semua kasus pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Itu ngerinya dosa jariah. Nah, itu ngerinya dosa jariah. Karena anak Adam yang pertama itu dapat transferan semua kasus pembunuhan karena dia pertama kali yang nyontoni. Ya, karena dia yang pertama kali ngasih contoh kepada manusia gimana melampiaskan kejengkelan dengan bunuh orang lain. Dan di antara sumber dosa jariah yang sangat efektif di zaman ini, medsos. Nah, boleh jadi orangnya sudah mati, nah, namun kemudian akun medsosnya masih eksis, padahal isinya kejelekan. Boleh jadi foto-foto buka aurat, boleh jadi kalimat-kalimat caci maki, boleh jadi dan semacam itu. Orang masih mengaksesnya dan kemudian jadi sumber inspirasi bagi orang yang membacanya, maka itu akan jadi aliran dosa jariah yang tak akan berhenti. Maka anak Adam yang dahulu dia bunuh saudaranya karena hasad. Haisukana awalu maja'a Adam min unal abna isnaini min bani Adam. Ya, karena dulu pertama kalinya anak Adam yang lahir itu masing-masing lahir kembar, dua orang. Kemudian keduanya mengorbankan, memberikan persembahan dan korban untuk Allah. Maka Allah terima dari salah satu dan tidak terima dari yang lain. Maka orang yang kedua yang tidak diterima korbannya oleh Allah berkata kepada kawannya, aku akan bunuh kamu. Kenapa Allah menerima korbanmu dan tidak menerima korban dariku? Maka dia hasad atas anugerah yang Allah berikan kepada saudaranya. Ini bahayanya hasad. Karena hasad, karena iri dengki, maka orang sampai tiga membunuh saudaranya sendiri. Jika demikian saudaranya sendiri, apalagi orang lain. Ya, begini luar biasanya ngerinya bahaya penyakit hasad. Maka dia menjadi sebab terjadinya kejahatan yang demikian, jeleknya dan buruknya. Itu semata-mata karena penyakit hati, yaitu hasad. Faqala lahu rabbuhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima korban dan ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Yani ittaqillah wa yaqbalullahu minka, artinya bertakwalah kepada Allah dalam menunaikan ibadah korban, niscaya Allah akan menerima. Akan tapi dia tetap mengancam saudaranya dengan bilqatil, dengan pembunuhan. Akan tapi orang mengancam saudaranya dengan pembunuhan tentu bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah. Pada akhirnya dia habisi saudaranya waliyadzubillah. Fatawa'at lahu nafsuhu, maka jiwanya lapang untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu lantas dia bunuh saudaranya. Fa'asbaha minal khasirin, jadilah dia orang-orang yang merugi. Ya, maka dia jadilah dia orang yang merugi waliyadzubillah dengan perbuatan yang kecil ini. Allati aqdama 'alaiha, yang dia lakukan. Wa yuqalu, dan dikatakan ya, ada kisah yaitu Israiliyat sebagai penjelas bahwasanya anak Adam yang membunuh salah satu putra Adam yang membunuh saudaranya ini gendong saudaranya yang dia bunuh selama 40 hari. Dia gendong di punggungnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan jenazah saudaranya. Karena kubur itu belum lagi dikenal di waktu itu. Di mana-mana, kemana-mana dia bawa selama 40 hari. Dia gotong kemana-mana, dia bingung ini mau digimanakan. Akhirnya Allah kirimkan gagak yang kemudian yabhasu fil ardi, yang kemudian bikin lubang di tanah dengan kukunya untuk memperlihatkan kepadanya bagaimanakah dia tutupi aurat saudaranya. Wakil, dan ada yang mengatakan bahasanya ada dua gagak yang kemudian perang, kemudian yang satu membunuh yang lain, lalu satu gagak kemudian memakamkan gagak yang lain. Akhirnya anak Adam yang menjadi pembunuh itu kemudian mengikuti dan meneladani gagak dan memakamkan saudaranya. Dan ini adalah di antara hal yang unik ya, kita jumpai ada gagak mengajari manusia cara memakamkan. Maka fal hasil, kesimpulannya, setiap nyawa yang terbunuh tanpa alasan yang benar, maka anak Adam yang merupakan pembunuh yang pertama itu mendapatkan dosanya waliyadzubillah. Wa hakata aidan man sana qatla, demikian juga orang yang pertama kali melakukan tindakan pembunuhan setelah kondisi masyarakat aman. Wasara yaqtalu an-nasa, dan dia membunuh orang dengan memanfaatkan kelalaian orang dan semacam itu. Dia yatajara an-nas ala hada, akhirnya yatajara an-nas, maka banyak orang yang berani melakukan tindakan pembunuhan karena sudah ada yang nyontoi terlebih dahulu. Maka dia pun mendapatkan bagian dari dosa, karena dialah yang menjadi sebab intihaki hada, robeknya hal ini. Dan siapa yang menjadi perintis, menjadi pionir kejelekan, untuknya dosanya dan dosa semua orang yang mengikutinya sampai hari pembalasan. Nas'allah ija'alana wa'iyyakum min du'atil khair wa fa'ilihi innahu jawadun karim. Maka termasuk merintis atau kemudian jadi pionir dosa pembunuhan, manakala suatu masyarakat itu aman, manakala suatu masyarakat itu keadaannya aman tentram, tidak ada orang yang berani melakukan kejahatan, pembunuhan atau yang lain. Nah, tiba-tiba kemudian ada orang yang punya ide kreatif melakukan kejahatan pembunuhan. Akhirnya masyarakat tersebut mengenal adanya dosa atau kejahatan membunuh, akhirnya ada orang yang ikut-ikutan. Apalagi kemudian berita pembunuhan ini ya, diberitakan di mana-mana pos kronologinya, gini loh cara membunuh itu. Wah, itu begini, begini, langkah awalnya begini, perlu disiapkan begini, nyikep itu begini. Ya, dan itu ditonton orang, kemudian reka ulang, ditonton orang. Oh, dan ini sama saja ngajari banyak orang untuk trik bunuh itu seperti itu. Di aturan Islam semacam ini tidak boleh. mereka ulang dan ditonton orang, atau kemudian berita pembunuhan secara detail, step demi stepnya. Karena ini secara tidak langsung ngajari orang langkah-langkah melakukan kejahatan. Tak boleh demikian. Maka boleh jadi penyebar berita itu termasuk orang yang punya saham tersebarnya dosa pembunuhan, perampokan dan yang lain. Karena dia ngajari langkah-langkah merampok bank. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka semacam ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan secara umum jadi disampaikan, siapa yang jadi pionir kejelekan, yang menjadi orang yang pertama kali di satu tempat, satu wilayah melakukan kejahatan, akhirnya orang jadi berani melakukannya, maka dia menanggung dosanya, dosa semua orang yang mengikutinya. Karena sebenarnya orang yang punya pikiran jahat itu banyak, namun karena tidak ada pendahulunya, pada tidak berani melakukan aksi. Dan begitu ada yang mengawali, maka itu dijadikan sebagai penguat hati, penguat jiwa sebagian orang-orang yang jahat untuk kemudian melakukan kejahatan. Ada contohnya masalahnya. Nah, orang yang mengawali mendobrak di mana masyarakat tidak kenal kejahatan, kemudian jadi kenal kejahatan, maka dialah pionir dalam kejahatan. Dan semua orang yang mengikutinya, mengikuti jejaknya, itu akan jadi tambahan dosa untuk orang yang pertama kali mencontohkannya. Nah, kemudian kita lanjutkan di hadis tentang seputar menghormati hal-hal yang mulia dalam Islam. Hadis selanjutnya dari sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lewat di dalam masjid atau lewat di pasar, kemudian dia membawa anak panah, maka adalah dia pegangi anak panahnya. Atau liyakbit ala nisaliha, adalah dia genggam ujungnya yang tajam, bikafihi dengan telapak tangannya, ayusiba ahadan minal muslimin, jangan sampai dia menyakiti satupun kaum muslimin, minha dengan anak panah yang dia bawa, bisyai meskipun menyakitinya cuma sedikit saja. Muttafaqan alaih, dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di antara bentuk memuliakan hal yang mulia adalah memuliakan sesama muslim. Karena seorang muslim itu tidak boleh diganggu mulia darahnya, fisiknya, kehormatannya, dan hartanya. Maka tidak boleh mengganggu fisik seseorang zalim dengan seorang muslim. Maka Nabi ngasih, tidak boleh ada kezaliman meskipun tidak disengaja. Meskipun tidak disengaja. Maka kemudian Nabi mengajari kita tata cara, adab dan etika ketika berada di tempat di situ terdapat banyak orang. Maka kemudian ada orang yang bawa anak panah, maka tidak boleh anak panahnya dibawa sambil main-main, sambil diputar-putar, padahal di situ ada banyak orang, sambil diputar-putar misalnya, tidak boleh. Nabi sampaikan caranya adalah bagian yang tajam dari anak panah itu pegang, setelah itu dibawa, setelah itu baru dibawa, sehingga tidak ada orang yang terzalimi gara-gara anak panah yang dia bawa. Melihat betapa indahnya ajaran Islam, sampai hal-hal yang mungkin remeh semacam ini itu menjadi satu hal yang besar. Kenapa? Karena Nabi perhatian dengannya. Buktinya Nabi perhatian dengannya. Tidak boleh nyakiti orang. Oleh karena itu tidak boleh orang mainan hal-hal yang berbahaya. Mainan hal-hal yang berbahaya. Nakut-nakuti orang dengan senapan angin atau yang lain. Atau nakut-nakuti orang dengan tak panah kamu. itu cuma mainan. Maka tidak boleh demikian. Karena ketika lepas, meskipun tidak sengaja, itu tetap satu kezaliman yang berbahaya. Demikian adalah hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dan di dekat Nabi ketika itu ada Aqra bin Habis. Aqra mengatakan, saya punya 10 anak laki-laki, tidak ada yang satu pun yang pernah aku cium. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memandanginya sambil mengatakan, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Muttafaqun alaih. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sejumlah hadis tentang bersikap yang baik kepada kaum muslimin, di antaranya hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang lewat di masjid atau di pasar dalam keadaan bawa anak panah, maka pegangi anak panahnya atau genggam bagian ujung yang tajam dari anak panahnya. An-nabl itu artinya panah, anak panah yang memang bisa dipakai untuk memanah. Dan biasanya ujungnya itu lancip, bisa untuk kemudian menembus marma sasaran panah yang dikenainya. Maka jika seorang itu memegangi anak panahnya atau dia pegangi ujungnya, maka orang tidak akan terganggu dari, tidak akan mendapatkan bahaya dari anak panah ini. Namun jika dia biarkan, dibiarkan anak panahnya, maka boleh jadi menyakiti orang lain. Atau kemudian boleh jadi yati ahadun bisu'ati, atau kemudian ada seseorang yang datang, dia jalannya cepat dan lewat, akhirnya kemudian anak panah tersebut melukainya. Awyamur awajul aladiyum siku biha, atau kemudian lewatlah, berjalanlah seorang yang memegang anak panah tersebut dalam keadaan anaknya panahnya terbuka tidak dipegangi, maka ini juga bisa mengenai mereka. Ya, demikian juga ketika, maka semisal dengan itu, karena teks hadisnya masalah anak panah, gimana kalau contoh yang lainnya? Contoh yang lain, seorang bawa tongkat. Seorang bawa tongkat, maka jika seorang itu bawa tongkat, maka pegangilah ujung atasnya yang ada bengkoknya. Artinya bagian atasnya itu diarahkan ke atas, jangan kemudian malah dibawa menyimpang, melintang, jalan kaki bawa kemudian tongkat. Dipegangi melintang ini, jadi begini dipegangi, akhirnya kemudian bisa mengenai orang-orang yang kemudian berpapasan dengannya. Dan kalau dibawa begini lurus vertikal, maka lebih aman, dan lebih aman dari tindakan kezaliman. Tapi kalau dibawa horizontal, nanti bisa mengenai orang-orang yang orang yang kebetulan berpapasan. Walata ja'alha ardhan, jangan dibawa dengan melintang. Karena dengan melintang atau kemudian horizontal, maka kita bisa menyakiti orang-orang lain. Boleh jadi orang yang di belakang, boleh jadi menyakiti orang yang di depan. Demikian juga misalnya syamsiyah, ketika seorang itu pakai payung. Ketika seorang itu pakai payung kemudian ketemu sejumlah orang, maka adalah ditinggikan setinggi-tingginya supaya tidak mengenai orang lain, atau dibuat sedemikian mungkin supaya tidak mendzalimi orang lain. Maka ketika Anda membawa syamsiyah, membawa payung, wa anta fi suq, dan kita berada di tempat yang ramai, pasar atau yang lain, maka tinggikan supaya tidak mengenai orang, atau gimana, pokoknya dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti orang lain. Karena segala sesuatu yang menyakiti kaum muslimin, atau dikhawatirkan menyakiti kaum muslimin, wajib dijauhi. Ini wajib dijauhi, karena menyakiti kaum muslimin bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sungguh ihtamalu buhtanan ay zulman, sungguh dia seorang yang melakukan kezaliman, wa ithman mubina, dan dosanya dosa yang nyata, dosa yang jelas, bukan dosa yang enggak jelas, dosa yang gamblang dosanya. Ya, semua bentuk menyakiti kaum muslimin. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini di pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.